Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengarkan, membaca tentang ilmu dan keutamaannya, kemuliaan orang-orang yang berilmu, ulama ahlul ilm. Dan itu ma'ruf bagi masing-masing kita. Namun, ada yang perlu kita ketahui, bahwa seorang alim pun yang berilmu memiliki sifat, memiliki kriteria, sehingga dengannya kita bisa dapat faedah. Yang pertama, kita berusaha meniru, berteladan kepada mereka dengan sifat-sifat itu. Dan itu sifat orang yang Allah muliakan dan Rasul muliakan. Watashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Tirulah orang-orang mulia itu walaupun kamu tidak seperti mereka. Karena meniru orang mulia itu kemuliaan. Satu. Sehingga kita membenahi sifat-sifat kita, meniru agar ada pada kita sifat-sifat orang yang berilmu, yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita pun dengan ini tahu siapa alim, siapa yang bukan. Siapa alim faqih yang sesungguhnya, siapa pula yang mengada-ngada ketika bertolak belakang sifat-sifatnya dengan sifat orang yang berilmu. Dengan mengenali sifat-sifat tersebut, dalam Quran dan Sunnah disebutkan sifat-sifat itu. Antara lain yang pertama, sifat seorang alim selalu mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Sifat rasikhina fil ilm. Mereka tidak akan mengikuti yang mutasyabihat, yang belum jelas, punya sekian makna, kemungkinan meninggalkan yang muhkam-muhkam. Bukan itu sifat seorang alim. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, "Idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha min Faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Maka jika kamu dapati orang yang mengikuti yang mutasyabihat, tidak mengembalikannya kepada yang muhkamat, maka mereka itu yang Allah sebut dalam Quran, fa'amal ladina fi kulubihim zaighun, adapun yang dalam hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min, mengikuti yang mutasyabihat, ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili, menginginkan fitnah dan menginginkan pentakwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Fahdharuhum, maka kalau kamu dapati mereka, berhati-hatilah terhadap mereka. Bukan sifat seorang alim mengambil comot yang mutasyabihat dan membiarkan tidak peduli dengan yang muhkamat, tidak mengembalikan yang mutasyabihat itu kepada muhkamat sebagai induknya. Yang kedua, sifat seorang alim pula, mereka itu khusyuk, khudu', tunduk terhadap perintah Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah sebutkan yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, orang alim. Mereka yang semakin tunduk, semakin takut kepada Allah. Kata Imam Abu Hayyan At-Taimi, ulama itu tiga. Alimun billah, alim mengenal Allah. Laisa aliman bi amrillah, tapi tidak berilmu terhadap perintah Allah. Alimun bi amrillah laisa aliman billah. Ada yang sebaliknya, tahu perintah Allah tapi dia tidak berilmu tentang Allah. Wa alimun billah wa bi amrillah. Ada pula yang berilmu tentang Allah dan berilmu tentang perintahnya. Ini yang takut kepada Allah. Yang berilmu tentang Allah, yang takut padanya, berilmu tentang perintahnya, tahu halal haram, tahu perintah, tahu larangan, yang halal dia halalkan, haram dia haramkan, perintah dia jalani, larangan dia jauhi. Itulah hakikat seorang alim. Kata Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai ilmu. Wa kafa bil igtirari billahi jahlan, cukuplah sebagai kejahilan ketika orang itu tertipu pada dirinya, menganggap dirinya berilmu selama ini, menganggap dirinya seorang alim, tetapi rusak amal ibadahnya, sifat akhlaknya, tertipu. Cukup ilmu, rasa takut kepada Allah, sehingga selalu dia ingat kalau diawasi oleh Allah, melihat dan mendengarnya, takut berbuat yang diharamkan oleh Allah, itulah alim. Kalaupun ilmunya sedikit, minim, tapi benar-benar membuahkan khasyiatullah padanya, membuat dia takut kepada Allah, sehingga orangnya benar-benar menjalankan syariat, menjauh dari maksiat, dari dosa, itulah alim. Bukan banyak-banyakan ilmu, bukan banyak-banyakan teori, bukan banyak-banyakan hafalan, bukan banyak-banyakan bicara, pinter ngomong, lihai. Nah, tetapi tidak ada takutnya kepada Allah. Berbuat ini itu semaunya, seakan Rabb-nya tidak mengawasi setiap gerak-gerik dan langkahnya. Kata Mis'ar, aku mendengar Imam Abdul A'la At-Taimi berkata, man utiya minal ilm ma la yubkih la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uh. Yang punya ilmu tetapi ilmu itu tidak membuat dia menangis, maka pantas orang semacam ini ilmu yang dia peroleh adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Allah sebutkan dalam Quran di surat Al-Isra, sifat mereka menangis mendengar ayat-ayat Allah, ingat dosanya, takut kepada Allah, ingat akhiratnya, bagaimana dikuburnya. Mudah menangis, takut terhadap semua itu. Makanya kata Imam Abdul A'la, jika orang punya ilmu, nas'alullah al-afiyah, tetapi ilmu itu tidak membuat dia menangis, kering matanya ini, tidak pernah menangis, gersang matanya dari air matanya, ilmu yang dia dapati selama ini berarti ilmun la yanfa', ilmu yang tidak manfaat baginya. Tidak memberi rahmat pada dirinya, padahal ilmu itu rahmat bi ahli, bahkan kepada orang yang berilmu dan sesama mereka. Makanya termasuk hadis yang awal diriwayatkan oleh para ulama dari masa ke masa, ketika mereka menuntut ilmu hadis belajar dari syekhnya, sering yang pertama disampaikan kepada muridnya, sehingga hadis itu musalsal bil awwaliyah, artinya akan diriwayatkan kepada muridnya yang berikutnya dan berikutnya ke bawah, bahwa ini yang pertama aku dengar dari syekhku, hadis ini yang pertama aku riwayatkan dari guruku, yaitu ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang yang rahmat dirahmati oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmati oleh kalian yang di muka bumi ini, Allah yang di langit akan merahmati kalian. Ilmu ini rahmat. Membuat orangnya rahmat. Iba, kasihan, rahmat kepada orang. Jika rahmat itu tercabut dari orangnya, gak punya kasih sayang, gak punya iba sama sekali, gak punya belas kasih. Na'udzubillah, bukan itu sifat seorang alim. Seorang badui melihat Rasulullah SAW, mencium Hasan atau Husain, kaget dia. Rasulullah, engkau orang besar, orang mulia, mencium anak. Bagi mereka aib, karena kakunya hati mereka, enggak ada rahmatnya. Aku punya 10 anak, tidak satu pun pernah aku cium. Ma hadhil ghildah, kaku dan keras hatinya, kasar. Madza amliku lak in kana Allah qad nazza'a min qalbika ar-rahmah. Apa yang bisa aku katakan kalau Allah telah cabut rahmat itu dari hatimu? Enggak ada kasih sayang, enggak ada belas kasih. Kasihan ini orang. Kemudian iba padanya, kemudian enggak ada. Bukan itu sifat seorang alim. Orang yang dimuliakan oleh Allah dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu tidak teranggap alim sampai kamu belajar muta'allim, karena itu proses. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dan kamu dengan ilmu pun tidak teranggap alim sampai kamu mengamalkan ilmumu, sampai kamu mengamalkannya. Wa kafa bika ithman alla tazala mukhasima. Sampai dia mengamalkan ilmunya baru dia seorang alim. Tahu banyak segalanya, namun tidak dia amalkan, belum teranggap seorang alim. Cukuplah dosa bagimu, kata Abu Darda, kalau kamu itu terus senang mukhosoma, senang cekcok dengan saudaramu, khusuma. Khusuma itu cekcok, yang perdebatan yang memicu permusuhan, kedengkian. Kamu yang enggak bisa, memang ini kamu hadhihi khusuma. Bukan itu sifat seorang alim. Cukuplah itu dosa bagimu, kamu itu mukhasim. Alim tidak demikian. Sini. Karena saya melihat dirimu begini, kalau memang benar ada padamu, itu enggak boleh, yang benar begini, kenapa kamu begitu? Dengan adab. Bukan sifat seorang alim bercekcok semacam itu. Rendah. Itu sifat orang rendahan, bukan orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa kafa bika ithman alla tazala mumaria. Cukuplah teranggap dosa kalau kamu itu mumarah, membangga-banggakan dirimu, mira, di hadapan saudaramu bukan sifat seorang alim. Sifat seorang alim zuhudnya terhadap dunia, mengurangi, meminimalisir secukupnya dunia yang dia ambil, sekaligus dia selalu mengingatkan kaumnya, bernasehat kepada mereka kata Hasan Al-Basri, innamal faqih, orang faqih, orang alim itu az-zahid fid dunya, yang zuhud di dunianya, tidak tamak, tidak ambisi duniawi, tidak malah mengorbankan dunianya, mengorbankan agamanya demi mendapati dunia, bukan sifat seorang alim. Ar-raghib fil akhirah, seorang alim selalu berpikir dan mengharapkan akhiratnya. Al-basir bi amri dini, seorang alim itu pula tahu perkara agamanya. Mudawim li ibadati rabbi, dan dia pun selalu beribadah atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat seorang alim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, law anna ahlal ilmi sanul ilm lasadu bihi ahla zamanihim. Kalau saja orang yang berilmu itu menjaga ilmunya, wa wada'uhu 'inda ahli, hanya diletakkan kepada orang yang pantas menerimanya, maka dengan itu mereka akan memimpin umat yang ada di zamannya, jadi mulia mereka. Walakinnahum wadha'uhu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum fahanu 'alaihim. Tetapi mereka letakkan ilmunya kepada ahli dunia untuk mendapati dunia mereka. Maka hina dan rendah di depan ahli dunia. Karena mereka tahu ini ada kebutuhan pada dirinya. Ahlu dunia tahu ini orang jual agamanya, siap dibarter untuk mendapati dunia dan harta benda mereka. Terhina di mata ahli dunia. Bahkan mungkin tidak mampu menengedahkan kepala di depan mereka dengan mulia dan terhormat begitu. Nggak bisa. Karena dia butuh kepada mereka. Karena dia sadar banyak dapat dari mereka. Sehingga depan ahli dunia hanya bisa senyum-senyum, hormat, dijaga luar biasa. Bukannya ahli dunia itu orang kaya, pemimpin, pejabat. Bukannya mereka yang punya kedudukan segan kepada orang alim ini. Malah sebaliknya orang alim ini yang segan kepada ahli dunia. Terhina. Bukan demikian sifat seorang alim. Mereka zuhud, jaga kehormatannya, wara', tahu di mana ilmu ini diletakkan, kepada siapa yang pantas mendapatinya. Sementara dia tahu ahlu dunia itu begini, begitu. Dia pun gak bisa mengingkari. Dia pun gak mampu meluruskan, menasihati. Karena dia butuh kepada mereka. Kalau enggak ditendang nanti. Tidak mendapatkan bagian dunianya. Dan itu diketahui oleh ahlu dunia. Ini orang memang butuh. Bukan sifat seorang alim. Banyak beribadah kepada Rabb-nya. Faham, berilmu tentang agamanya, sifat seorang alim. Banyak ibadahnya. Orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, rawatib, qobliyah, ba'diyah, mungkin duha, qiyamul lail, witir, puasanya pun begitu, yang Dawud, Senin Kamis, ayyamul bid, terlebih yang wajib, Ramadan. Selalu dalam ibadah kepada Allah, zikir. Dan itu jadi panutan, ditiru oleh orang lain. Masya Allah fulan, ibadahnya, zikirnya, doanya. Wah, kata sifat seorang alim. Makanya kamu akan lihat, orang kalau sudah tidak berilmu, otomatis dalam ibadahnya pun kurang. Dalam zikirnya, dalam sholat malamnya, witirnya, rawatibnya, mungkin bahkan sampai pada tingkatan sholat-sholat wajib 5 waktu. Jarang-jarang ke masjid orang itu. Tidak menegakkan sholat itu bersama muslimin, jamaah, di masjid-masjid yang ada. Bangun subuh terlambat, nanti asar pun begitu, dan seterusnya. Bukan sifat seorang alim. Yang semacam ini, yang akan memperkeruh, berbuat yang tidak-tidak, merusak dan memadorotkan orang lain. Ini seperti ini. Tidak ada akhlaknya, tidak ada rahmatnya, tidak ada ibadahnya, tidak ada zikirnya. Bukan orang yang seperti itu, pasti kamu lihat. Lihatlah keseharian dia bagaimana. Kalau ilmu itu benar bermanfaat padanya, mencegah dia dari kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Membawa dia selalu ibadah kepada Allah. Itu sifat seorang alim. Mencegah mereka dari fahsya wal mungkar, yang keji-keji dan yang mungkar-mungkar, yang orang akan mengingkari dan menolaknya. Bahkan orang awam saja akan mengingkari. Apa ini? Gak mungkin dilakukan oleh orang yang terhormat. Gak usah bicara ilmu, orang terhormat gak akan melakukannya. Jangankan ada ilmu syar'i pada dirinya, orang yang terhormat karena dia tokoh di masyarakatnya, karena dia apalah misalnya, orang terpandang, gak akan melakukan hal-hal rendah seperti itu. Murahan, kasar. Sifat seorang alim, terhormat. Karenanya Rasulullah SAW permisalkan seorang alim itu seperti bulan purnama. Iya. Kamatsalil qamar lailatal badr ala sa'iril kawakib. Dibanding orang jahil seperti bulan purnama di malam purnama, bulat sempurna, putih bercahaya, bersih indah. Kenapa demikian? Para ulama sebutkan ada dua maknanya. Satu, bulan itu tinggi, dipandang indah tapi tinggi sekali di atas bumi ini yang kita pijak. Begitulah seorang alim seperti bulan. Tinggi, mulia, terhormat. Agung. Bulan pula tidak bisa dijamah. Karena tinggi, sehingga tidak ternodai oleh noda-noda dunia. Gak bisa kena air, atau kena lumpur, atau kena apa begitu. Karena dia jauh, tinggi. Begitu pula lah seorang alim. Tidak ternodai pada dirinya dengan noda-noda dunia. Tidak terkontaminasi dengan syahwat-syahwat duniawi. Harta, dunia, kedudukan, ini, itu. Bersih dirinya. Sehingga orang pun gak bisa menyacat dirinya. Kamu yang kemarin minta sama saya ini itu, saya kasih ini. Kamu waktu itu begini, begitu. Catatannya ada di tangan orang semua. Ambil uang sekian, harta orang, ini, itu. Lengkap datanya. Ternodai. Sehingga tidak suci. Bukan itu seorang alim, bersih. Seperti bulan. Tidak ada yang menodainya, suci. Bersih, mulia, terangkat, tidak menempel di bawah bumi sehingga terinjak-injak, rendahan, murahan, terhina, terkena kasus ini, kasus itu. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Meninggalkan tanda tanya besar. Apa yang dilakukan fulan? Kemana ini itu? Membuat orang ragu. Kok begini ya? Membuat orang tanya-tanya. Terus siapa ini? Ini fulan begitu. Terangkat seorang alim itu karena ilmunya suci dari noda dan kotoran-kotoran duniawi. Tidak seperti layaknya ahlu dunia. Banyak noda pada dirinya. Banyak kotoran. Masing-masing orang punya catatan dan tahu track rekornya. Fulan. Itu begini, begini, begitu. Fulan. Gini, gini. Oh ini, gini. Ini melakukan ini. Ini melakukan. Ma'ruf di mata orang. Bagaimana mau menjadi seorang alim? Sifat seorang alim tidak demikian. Sifat seorang alim, bahwa ilmu mereka ada di dada mereka. Ilmu al-haq, ilmu nafi', firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Dan itu adalah ayat-ayat yang jelas di dada orang-orang yang diberi ilmu. Sebagaimana disebutkan, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluh. Ilmu itu berkata Allah, berkata Rasulnya, qala sahabatu laisa khalafun fihi. Berkata para sahabat, yang begini penafsirannya, sahabat menjelaskan begini fatwanya, tidak ada tempat di situ bagi khalaf. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi safihi. Ilmu itu bukan kamu membuat perbedaan, perselisihan, kamu sejajarkan antara ucapan Rasul dengan pendapat manusia. Kamu benturkan. Hadis ini tidak sesuai dengan pendapatnya fulan, penjelasannya fulan. Bukan itu ilmu. Oleh karena itu pula, ilmu dan sifat seorang alim bukan pintar-pintaran bicara, bukan panjang-panjangan penjelasan, lama-lamaan, lama kalau bicara banyak, panjang penjelasannya, bukan itu ilmu. Atau kefasehan, fasih bahasanya, sastranya tinggi. Bukan itu ilmu. Enak retorikanya. Bukan itu ilmu. Hadis Abu Umamah di Musnad Ahmad, Rasulullah sebutkan, al-haya wal-ay syu'batan minal iman, wal-badha wal-bayan syu'batan minan nifaq. Malu dan al-ay, keduanya cabang dari iman. Al-badha, ungkapan-ungkapan kotor, kalimat-kalimat yang tidak senonoh, ujaran-ujaran yang jangankan untuk mengucapkan, untuk mengisahkan pun orang malu. Mengisahkan artinya, fulan tadi berkata ini, kalimat persis yang diucapkan fulan, dia malu. Paling-paling dia hanya mampu mengatakan fulan berkata kalimat yang ana enggak bisa nirukan. Aib, jelek. Wal bayan, pandai berbicara, penjelasan, semua itu keduanya cabang dari nifaq, kemunafikan. Kata Tirmidzi, al-'ay qillatul kalam, sedikit bicaranya, gak banyak komentar, gak banyak ngomong. Banyak diamnya. Itu ai. Al-ai. Dan itu Rasul sebutkan cabang dari iman. Wal-haya berserta dengan malu. Malu yang membuat dia terkekang, terhenti dari melakukan segala kejelekan dan segala yang bisa merusak kehormatan dirinya. Malu. Itu cabang dari iman. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, laqad adraktu aqwaman in kana ar-rajulu minhum la yajlisu ma'al qaum fayarawna annahu ayyi wa ma bihi min ayyi innahu la faqihun muslim. Aku mendapati orang-orang, yakni para tokoh tabi'in atau bahkan sebagian sahabat, karena Hasan sendiri tabi'in. Aku dapati mereka ini sifat seorang alim, lihat. Kalau sudah di majelis, orang mengira ini orang enggak ngerti apa-apa. Ayi. enggak ngikuti perkembangan, enggak tahu apa yang sedang terjadi, karena dia enggak banyak komentar, enggak banyak ngomong. Banyak diamnya. Terus dia sibukkan lisannya untuk berzikir, untuk istighfar. Sehingga orang yang enggak paham, yang enggak kenal orang ini, mengira ini orang enggak tahu apa-apa ini orang. Kayaknya orang bodoh ini. Orang jahil. Orang awam ini sepertinya. Padahal kata Hasan al-Basri, bukan dia orang yang jahil, bukan dia orang yang enggak tahu menau, tetapi justru dialah faqih, seorang alim, faqih, muslim. Tapi itulah memang sifatnya orang yang berilmu. Enggak banyak ngomong, enggak banyak komentar. Bukan orang yang senang sahur manuk, saling berkicau sana, ini nyaut, yang itu ikut-ikutan. Bukan itu sifat seorang alim. Banyak diamnya. Orang yang enggak ngerti, diamnya dia itu dikira karena enggak ngerti. Oh, itu karena enggak paham. Enggak tahu perkembangan itu. Dia ini, si jahil ini merasa orang paling alim sudah paling ngerti. Ngikuti perkembangan, mana punya datanya ini, mana punya ininya. Fulan berkata begini, fulan berbuat begini. Anu ya, fulan itu begini, kemarin begini. Fulan begini, anak dapat ini. Oh. Paling banyak bicaranya sudah. Bedakan alif lurus dengan alif bengkok aja dia enggak ngerti. Kapan alif itu ditulis lurus, kapan alif itu ditulis bengkok. Enggak paham dia. Tapi berani bicara perkara-perkara besar. Berani kesana, kemari, masuk. Memaksakan diri kepada perkara-perkara yang di luar kapasitas dia. Bukan itu sifat seorang alim. Satu hadis saja mungkin dia enggak hafal. Baca dengan benar. Dengan nahwunya, dengan Al-Quran, dengan tajwidnya, makhrajnya, suruh baca dengan benar. Ketahuan bodohnya. Tapi kalau suruh komentar, orang nomor satu. Orang yang alim banyak diamnya, jaga lisannya. Tidak tersibukkan dengan hal-hal yang semacam itu. Makanya kata Hasan al-Basri, karenanya orang menyangka dan menilai orang ini ayi. Ima karena enggak tahu, tidak mengikuti, atau dianggap orang ini lemah, enggak bisa bicara, enggak mampu untuk menyampaikan ini. Terhiasi seorang ulama itu dengan sifat-sifat mulia seperti ini. Kata Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah, terkadang seseorang menyampaikan padaku suatu hadis. maka aku dengar dengan seksama. Seakan orang yang melihat akan menyangka, Imam Atok tahu hadis ini dari orang itu. Baru tahu, baru ngerti ketika disampaikan oleh orang ini. Karena khusyuknya dan betul-betul didengar, diikuti. Padahal kata Imam Atok, aku sudah tahu hadis itu sebelum dia lahir. Tapi menghormati ilmu. Dan gak banyak bicara. Gak kemudian, wah aku sudah tahu itu, gak usah kamu sebutkan, sudah ngerti aku. Bukan begitu. Gak ada gunanya banyak bicara. Akan banyak menyeret kamu kepada kesalahan, kerusakan, madarat. Wahakada. Sifat seorang alim. Sehingga terhormat, mulia. Makanya menjadi tugas kita berusaha mencontoh dan meniru mereka. Untuk membenahi diri kita. Orang yang bahagia, yang mau ambil pelajaran dari orang lain. Tetapi orang yang celaka adalah yang orang lain ambil pelajaran darinya. Dia dijadikan pelajaran bagi orang lain. Jangan sampai seperti fulan. Fulan ini begini, begitu. Hidupmu tercatat. Hidupmu adalah sejarahmu. Tercatat dan tidak akan terlupakan. Sejarah akan dijadikan bahan cerita, sejarah untuk generasi-generasi berikutnya. Dulu tahun sekian, di tempat ini, di kota itu, terjadi ini, itu. Pelakunya fulan-fulan, sikapnya fulan begini-begini. Jangan kira itu akan terlupakan. Akan tercatat dalam sejarah. Kalaupun tidak dalam bentuk buku. Tapi orang akan mengenangnya selalu. Gak ada kan buku PKI? Gak di tangan kita, kita gak ada yang punya. Tapi sejarahnya sampai detik ini diingat-ingat orang mulai tahun 65 dulu. Kejamnya mereka nyulik jenderal kalau itu PKI. Membunuh mereka, disayat-sayat, disiksa. Berusaha menggulingkan, memberontak pemerintah, begini-begini. Membantai kaum muslimin. Terus jadi sejarah bagi kaum muslimin. Sejarah kelam yang pahit, hitam. Pemberontakan komunis. Artinya segala yang dilakukan orang akan dikenang oleh orang. Baik ya dikenang baik, jelek akan dikenang jelek. Tinggal kamu pilih mana yang kamu ambil. Fulan tindakannya begini, begitu. Fulan punya andil, dia punya saham begini dan begitu. sesuatu yang membuat kamu ridho atau sesuatu yang membuat kamu gak akan senang. Tapi kamu sendiri yang salah, kamu yang melakukan. Dikenang itu oleh orang. Dikenang oleh anak cucu. Kebaikan pun akan dikenang. Walaupun itu bukan tujuan orang yang berbuat baik, tapi akan dikenang oleh mukminin. Fulan, masya Allah, jasanya. Fulan, kebaikannya begini, begini. Sikapnya seperti ini. Saat itu mereka begini, begitu. Dikenang. Kembali kepada pembahasan kita bahwa seorang alim selalu membenahi dirinya, meluruskan yang bengkok, yang tidak baik pada dirinya, dihiasi dengan akhlak al-karimah dan adab yang begitu tinggi dan mulia, sehingga diridhoi mereka oleh Allah, diridhoi oleh mukminin yang memuji dia, yang cinta senang kepadanya, akhyar, orang-orang baik. Orang-orang baik, orang-orang soleh, fulan, fulan, fulan. Kalau ditanya kif orang itu fulan, pada menyanjung, pada memuji, masya Allah dia, barakallahu fi orang itu, baiknya begini, begitu. Tapi kalau kemudian orang-orang baik ini bersaksi tentang kejelekan dirinya, ini yang celaka, bahaya. Yang mereka tahu fulan sayyi, jelek, rusak. Dan bersama orang-orang yang rusak, bersama orang-orang yang jelek, apa yang kamu banggakan? Orang-orang saleh, orang-orang yang baik tidak ridho pada dirimu. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita masing-masing, kepada ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, akhlak yang mulia, sifat-sifat yang agung, agar kita diridhai Allah selama kita hidup sampai ajal datang menjemput dalam keadaan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.